Duhai cintaku, dengarkan isi dalam hatiku memuja kamu. Duhai bintangku, bagiku kamu yang nomor satu di dunia ini. Aku tak merayu, tapi ini kejujuran hatiku. Aku tak mendusta, tapi sungguh kamu nomor satu. Duhai kasihku, dengarkan isi dalam batinku mencintaimu. Duhai bintangku, bagiku kamu yang nomor satu di dunia ini. Aku tak merayu, tapi ini kejujuran hatiku. Aku tak mendusta, tapi sungguh kamu nomor satu. Coba tanyakan pada langit berbintang, pasti jawabannya ku cinta kamu. Coba tanyakan pada indahnya bintang, sama jawabannya. Yang terindah dan nomor